patan Mayapara. Nganti wengi aku dhewean no kono. Lalu lintas pateng sliwer maneka warna. Dora ngerti rasane ning ati enggodo. Mayapara sukseno no lakonku nganti saiki tresnaku sliramu tansah tak siram tetesing aloku nganti sok kapan sliramu kapan seliramu